Rasa tak mungkin kamu ku anggap musuh, atau harus ku balas dendam. cerita cinta yang malang. Kita sama-sama sudah berpunya. Lupakan semua cinta antara kita. Dirimu, diriku sudah ada yang punya. Atau harus ku balas dendam? Cinta, cinta antara kita sebentar singgah.